ulin kamari bayang, hayu bakeun rame-rame babarengan. Yu barudak saha anu erek nilu, yu barudak masih sore ulasare. Lamun henteu boga beken tong hariwang, lamun urang arek lempang, dahar tahu tong dicampur ejeng bonteng. Malam minggu teu hade dijieun campuran ku mantega.